Jare ning artine iki wis tau duwe rasa wedi teng Allah lan wis duwe rasa lek alah liyane Allah iki gak penting. Yo, ewa semono. Sing jenenge syahwat niku kok mbuh krana omongane dulur, omongane bojo, krana aloke kanca, aloke tamen niku terus malih. Wah, daripada aku dilok-lokne wong, tak gawe omah. Wong gawe omah yo lah. Nah, ini isik dimaksud rukhsah niku ngeten iki. Ampun dilebokne tengene rukhsah soal salat patang rakaat dadi rakaat mboten. Jadi sing dimaksud rukhsah teng mriki niku rukhsah sing napa? Sing modal awale niku jane dorongan syahwat. Sing sakjane niku berpaling dari Allah, ning dhek golek-golek alasan wong undang-undange ya ora. Nah, niku lho sakjane sing dimaksud rukhsah niku. Lek rukhsah dalam arti tatanan, justru kita harus menghormati rukhsah itu. Ngerti nggih? Contone, nalika kita salat teng griya sekawan rakaat krana dadi musafir, salat rong rakaat. Itu nglakoni rong rakaatnya itu tetap dalam kerangka menghormati keputusan Allah. Ngoten. Keputusan Allah bahwa itu rong rakaat dan orang yang menyelenggarakan salat dua rakaat dibanding dengan yang menyelenggarakan salat empat rakaat itu tidak ada yang lebih baik. Sama-sama menyelenggarakan aturane Gusti Allah. Ngoten lho nggih. Tapi sing maksud rukhsah teng ngene niku wau. Ngoten. Gula sing mubah-mubah tapi dorongane dorongan syahwat sing lha nek teng jero ne atine niku napa mboten enten rasa napa-napa sing ngene lho sing sakjane ning atine niku wis tau muncul rasa barang mubah-mubah iku termasuk takdir menurut perasaan dhewe asale ngono mergo pokoke sing penting iki liyane Gusti Allah maling ngoten walian asale padahal teng ati wis duwe rasa sing penting iki Allah contohnya maling ngoten jane keniatan ning ati niku wis arep jariah teng madrasah utawa mungkin ning jero ati pas krentek arep nyangoni mae niku sak juta karena dia wis nganggo rasa niki rasa syukur dibanding karo kangelane mak lan dibanding karo rahmati Allah sing liwat mak duit sak juta kira enak apa-apane ngerti lah salih ini kus nekat pokoknya cik tak soleh berhati dadaan biasanya ini ku petung jadi maklar tanah ini paling-paling boleh apa upaya maklaran ini paling telung atau sewu patang atau sewu yuk dua daan iso ngedol tanah 5 hektar dia sampai oleh apa upaya jadi maklar ini sak juta apa telung juta setengah hati marah kerentek karena sithik akeh wis tau zikir, sithik akeh wis tau belajar teng guru mursyid, gitu nggih. Wis kerencek. Dah nek ngono mak rak iki 4 juta tak gawe 1 juta lah. Sok ya ana ya ene. Jenenge anak kok urung tau. Guyok-guyokne mak sing rada seji. Ngoten. Minangka bek menawa kanthi barokah oleh kumaringi ngaturi 1 juta ning mak iki, mak lega njur. Lan ndongakno anake tenanan. Laku kudu luwih lancar neh liwat rahmati Allah sing dikirimno ning mak. Nah, wis naikat. Nggih, niku jenenge wis duwe hal. Ngerti lho nggih, wis duwe hal untuk punya kerelaan nyangoni mae sak juta. Sing biasane niku 10.000, 20.000 kabotan. Niki kok moro-moro duwe hal dadakan ada semacam janji teng ati senajan wong yo gak roh. Ngerti lho nggih, teng jero ati wis janji lah. Iki harus tak wehno mak sak juta. Lah kok. Mbuh krana piye? Moro-moro enek kesenengan. Sing kira-kira kesenengan iku gak iso cukup lek gak ngelomi sing sak juta niku. Senajan kesenengan iku mubah, ora sampai haram. Nanging dari satu sisi tata krama, sekali orang punya iradah dan niat iso jane wis janji dan itu sudah disaksikan Allah secara kerohanian. Lah terus moro-moro Tak gangsal tau kemau dilong wong mak nggih dereng krungu mawon. Biasane kula ngaturi yen namung 250 ngoten lan iki kula atur 200 ngono pun kuatah. Dia melihat bahwa mencari yang lebih ringan hanya 200. Sing motivasi ngelongi 1 juta turun dari 200 rukhsah 200 ini motivasinya mengkrono dhewe kepengin genepi teh tuku sepeda motor sak rada apik ku butuh imbuh duit 800.000. Mengkrono sahabat pengen numpak sepeda motor api ae, lha to lho nggih. Janji niat sirodah sing wis disekseni Allah iki dibadar-badarno dhewe. Niku lek wong sing teliti hati niku namine suladat. Masa wis disekseni Gusti Allah jare arep ngekeki sak juta ning mae kok trimo digudu sepeda motor ngono tok wis dibadarno. Niku lho sing dimaksud rukhsah niku ngoten-ngoten niku. Mboten ora kok sing rukhsah lunga mokel terus rumangsa lino mboten. Nek lunga poso terus mokel justru ada semacam inilah kasih sayang Allah yang saya terima, malah ngoten. Sing dimaksud rukhsah niku rukhsah sing bangsa mboten. Sing sakjane hal ada peningkatan kerohanian, ada keberanian untuk kelangan bondo luwih akeh maro-maro kok surut-surut-surut. Jane mang arep budal masjid niku sing disaki jane enak puluhan ewu, enak limangan ewu, enak ewan. Bukan tu kan macam tu terus dipikir-pikir, sing limang ewu, apa sing sewu, apa sing sepuluh ewu. Padahal sak jane dek wis niat. Alah, aku sak minggu merokok pitung cetek telung ewu ping pitu, 11.000 kurang sithik. Nek telung ewu nani lah. Ngono ae nyatane ora melarat. Mosok iki seminggu pisan ngeleboni jariah masjid 10.000 gak wani. Kok mang sinting-sinting ngoten. Engko 10.000 sudah lebokno. Wong saya wis lungguh ning masjid, angen-angen gali ngene. Aku engko padahal arep tuku anu. Moko regane tak rungok-rungokno jare iko regane 13.000. Ya engko sing tak lebokno 10.000 lah. Karek 6.000 yo ora cukup wis. Ana sing sewu, sing sewu. Nah, terus milih sing sewu ae lah, sing sewu lah keputusan sing sewu begini inilah namanya rukhsah. Ngoten lho nggih, golek kemurahan wong yo wis oleh kok. Timbang sing ora blas. Lah, dhewe bandinge mesti ngoten. Nyenteng, padahal nalika dhewe muni 10.000 mosok gak wani, anu niku sing malaikat. Bagian rohani lho nggih. Niku men delok senajan dereng nyatet. Allah pun bersa. Jadi ini pun janji dengan Allah secara rohani, secara hal, hal rohani lagi. Itu sudah masuk. Gak kok dicabut diri. Nah, ini pun sebagai tata krama, ini pun betul saing. Wah, lah kok angel. Lah, macam tata krama itu kemuliaan. Kalau gak ngono lah, kanjeng Nabi buat tiga tugas uli utama imam makarim al akhlak. Lagak ngono lah gak perlu enek ngaji hikam, lagak ngono gak perlu enek wong dididik, lagak ngono gak perlu enek wong sing bimbing murid. Iku pancen satu puncak kemuliaan manusia itu sebenarnya di tata kramanya itu kok. Ya misalnya seleksinya ketat sekali. Arep dadi jenderal masuk gampang. Arep dadi jenderal iku gak gue angel. Dia harus tahu medan ini suasana nih. Ngomong harus ditata tenan. Sampai ke Brijuk ngomong, wah salah. Mau mandu prajurit kurang-kurang, komando ini keliru, rumput ini mungkin lah. Ini kalau jadi jenderal, seleksinya kayak ketat. Apalagi ini mau masuk ke wilayah kedekatan. Kedekatan di wilayah hadroh ilahiyah. Di arena ketuhanan. Ini kayak dekat. Ini gila. Nah, ternyata apa sebabnya? Bolak-balik ya, panggah perkara kecenderungan syahwat. Kecenderungan kesenengan hawa nafsu sing marai wong sing asale wis ora kan wis wani ninggal bondo sing wis wani sedekah serta akeh merpero surut hanya karena kesahwatan kepada selain Allah niku. Mula dalam kaitanipun mengkleng teng rukhsah niki. Rukhsah mboten istilah fikih nggih kula baleni neh. Rukhsah di sini bukan rukhsah istilah fikih tapi rukhsah dorongane sahwat sing digolekno alasan pekeh oleh. Ya sapa to ngelarang nek duwe mak 200.000 yo kene sing larang. Gitu nggih. Tapi ketika tadi halnya sendiri sudah menentukan sak juta kok mau mudun dadi 200.000 kan ya wis. Berarti wis mbusek 800.000. Lah niku jenenge wis badarno janjine dhewe. Jenenge wong Jawa ngarani clam-cling. Nggih. Ngomong jare kok juta kok mau 200. Upama niku wujud teng kenyataan lakon nek wis ora karo-karo ndak maido wong. Kan? Dengan tak amang-amangnya sak juta gonen. Semoro-moro kayak situ langsung 800 tak gone lho sama gitu lho. Nggih toh, padahal sampean ditugasi Allah ngono ae sampean ngarani elek. Dengan apa mari jenengan pun janji terhadap Allah, ora-ora sama jabut dhewe 800. Beh. Jadi lek diatur ngeten. Awak dhewe niki guys. Sapa ngelama ini Gusti Allah niki kaken. Nggih. Wah, untung sampean dadi wong bodoh. Lah kanjeng Nabi nate jawab aksaru ahli jannah pi al bulhu akeh-akehe wong sing ahli swarga iku wong bodho-bodho. Mergo nalika nandangi apa-apa salah barang gak patek roh. Enake mek ketulusan yakin nek apik ngono tok, tapi mbuh iki salah tata krama ora karo. Tapi lek sing ahli illiyun wong sing tingkat tinggi dekat dengan Allah, dudu ahli swarga tok. Di samping di ahli swarga sering subur di hadapan Allah. Itu mesti wong cerdas. Wong sing atine canggih, tata kramane mapan. Lek sing wong oleh swarga ngono tok. Niku sing akeh wong bodho-bodho mergo ndek cara jenenge wong bodho iki kerja diopahi marem, kerja diopahi marem ngoten tok. Mboten sampai pada tingkat kedekatan dan tata krama. Ampun tersinggung. Mosok swarga sing akeh wong bodho lek penak. Dari sisi ini penak. Mula bujing tengah-tengah tentang pembahasan. Kenging nopo wali niku dirahasiakne kalih Allah. Bener ya? Sampai wonten kaidah la ya'riful wali lal wali. Ora nek sing ngerti wali, coba wali. Mengapa? Apa? Lek sampai kabeh wong roh iku wali, terus gak kuat ngempet ndek ora iso tata krama karo wali niku, sing terjadi malah hukuman yang berat dari Allah. Mulane didelik-delikno karo Allah ora diketok-ketokno wali niku ben menungso sing ora duwe unggah-ungguh niku upama nyalai tidak ada alasan untuk dihukum. Ora ngerti kok. Lho, terpenak alasane niku. Dadi lek nun saya wati kala-kala wis rada picek, ora patek duwe rasa hal sing neka-neka dari satu sisi niku ya rahmat. Nah, jadi lah enak uang cetil ni, kadang-kadang ya susah amat. Kalau ya. Janji ni yang hati saya buahe, orang tahu ada janji ni sungguh. Misalnya umplong macam 10.000, nunggu ternyata pelakon ni tak kuat. Enak, hanya nabi ni cetil kan? Di mana tu saya? Kali-kali belum sempat dok konsel. Kok sewu-sewu kata sewu meningkat malah. Jadi satu sisi kadang-kadang orang terusan, kadang-kadang uang singat ini cetil itu sok-sok selamat. Nah, dicok ni tengah rusak ni. Nah, tapi bagi wong sing latihan hal ya, libo tangin iku wajar aja diwalasan to lho. Ya kala-kala libo nggone sahwat ya kala-kala bangkit nggone hal sing apik, bali nek panjenengan latihan. Wong arep numpak sepeda mawon nggih. Sok-sok nabrak sapa dengkul ing licar ya wis wajar lah. Nek gak ngono lak gak ono latihan. Wong sak kaliber istilah setingkat Sayyidina Umar mawon sing gampangane sik ketunggalan Rasulullah niku ya. Wong jawab kan ceritane niku. Kala-kala ya keri jamaah ngasar. Padahal ketunggunan Rasulullah kan ngono to nggih. Nah, upama awak dhewe niki ketunggunan kiai tapi wong yo kiai ini serodo adoh pisan niku upama serodo etek ekleng ya nek pantes. Nah niki yo rusak meneh. Terus golek alasan, wong pantes yo mboten napa-napa. Kowe golek pantes apa golek peningkatan? Nah nek golekmu peningkatan, maka dorongan-dorongan syahwat itu aduh, harus sejak dini harus dilatih untuk diimpat. Mula wonten sedalipun dawuh saking Syekh Ibrahim Al-Khawas. Wa kanalan ana sapa Ibrahim Al-Khawas. Syekh Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu. Dawuhaken ala eling-eling. He. Rungokno, perhatekno. Inna hadhihi syahawati. Sak temene iki-iki pira-pira kesenengan, pira-pira kepinginan iku alati perkara. Sajane sing dadi perkara iku ya sahwat-sahwat kuwi. Perkara apa? Perkara alamat kang bisa metengaken. Metengaken lho dadekne meteng mboten. Metengaken saking peteng lho. Oh, metengaken ya ngetengi mboten. Alamat kang bisa dadekno peteng. Apa lati dadekno peteng kulubal muta'abbidin ing atine pira-pira kang ahli ibadah. Wong ahli ibadah niku asale wis wis padhang ngoten. Nggih. Wis padhang khusu wiridan wis ana nges. Krungu enek nyanyian ing TV ngoten mare-mare peteng dadakan ngoten. Berkono peteng jero. Jane TV ne ora masalah. Tapi teng jero ati enten sawat sing nyetrum teng TV niku. Saya sulit sampai buat nenten sahwat eh, salah serbuan terus apa tidak masalah? Mana para sulit dah? Ilaha illallah, dah ilaha illallah. Nenek sepecah motor neng, kenapa lapar neng? Sing lewati kau orang nenek sahwat ya apa apa? Ya apa apa? Bisa itu. Tapi tidak terus para nenek nyanyian terus nyanyian nostalgia. Delah lagu biar tahu dikirimi surat isini lagu nih menunggu. Tak sedetik pun berlalu tanpa namamu. Wahai guru lagu gue tu sudah ilah masalah. Kelingan pacar sing biyen. Duka mori so kelingan. Semarai kelingan masa lagu ni sembuhkan. Lagu itu sebenarnya hanya suara dan suara itu apa saja bisa jadi suara kan. Semarai ini kula tenggelam hati dan sahabat sing jadi radar. Suara radio anten. Ini lah semarai. Sing itu bisa ngelebur suara renor tengah tini. Kau balik sing asal es padang lah ilah ilallah sing tak jadi asal orang yang sing tak seneng liane Allah, orang yang tak seneng liane Allah, orang yang tak seneng liane Allah. Terus mana? Terus sah mungkin kan? Kali kurung tak setetik pun berlalu tanpa namamu. Ini gitu. Tek. Lapal Allah itu hilang sing anak peringisane pacar sing biyen. Padahal wonge saya itu sudah anak limo. Niku sing jenenge ndadak nerati peteng bagi orang ahli ibadah itu ya sahwatnya itu. Nek sahwat itu sudah tidak bergerak. Nambo enek klonengan, gonggongan, enek karawitan, enek musik, enek opo ae jane ya ora masalah. Dicontone niku wae lah. Kalau kita jenengan sholat enek motor lewat ngeng niku lagi musik to niku sak. Kenapa lek sing muni ngeng niku motor kok sampean gak enek apa-apa. Tapi bahasa sing muni niku lagu-lagu kok terus jadi. Padahal padha-padha unen-unen. Iki mergo ana strumen niku lho. Bukan enek strumen. Alati kang adlamat kang dadekno peteng apa lati kulubal muta'abbidin sing atine pira-pira kang ahli ibadah ba'da sifai nuriha sakwuse beninge cahayane kulub sing asale wis bening rene latihan zikir mara dadakan peteng mergo enek syahwat obah-obah. Wafat tarot lan dadi kendu nglokro apa abdanuhum pira-pira badane muta'abidin wasale semangat semangat nek poso niku semangat mergo sahwate dipeper dipasani sedina iku maca Quran semangat lungguh maca Quran sak dodokan telung jus patang jus kuat lho bangsa bodho kok nglokro sak lembar ora kuat napa niku sahwat. Nanti lagi sing dadek itu awalnya dadi kendo lungguh maca Quran sak lempir dadi ora kuat iku nggih krana sahwat kendo badha ijtihadia sawuse getune abdan sawuse mempenge abdan awalnya wis mempeng salat 20 rakaat nggih kuat nggih nggih nek pasane ka berkas latihan sahwate wis diempat sehingga salat 20 rakaat terawih ya kuat lho bangsa wis bar bodho kok terus diumbarnya ngelurunah wahajabat lan bisa ngaling-ngalingi apa sahwat kulubahum yang piro-piro atine muta'abidin bisa ngaling-ngalingi bakdakur biasa usai parke kulub jadi atine harus parek lebih dekat kepada Allah ini karena keganggangan sahwat itu terus jadi adonah wahatolat lan bisa ndawa akan apa sahwat bisa ndalaken amalahum ing pira-pira angen-angene muta'abidin badha qasriha sausi cendeki amal. Rancangan ini lu kedawan. Bawa ini tak siap no. Jenjenge amal pengangen-angen kenapa tulul amal itu soal dunia loh ya. Nek rancangan ibadah betul masalah. Rancangan ibadah bapak ini bar maca Quran iki kok aku turu, bar turu kok tangi turu tahajud, bar tahajud wiridan sampean gawe sing dhewe gak masalah. Tapi lek terus hingga aku lek panen, kira-kira panenan iki engko oleh wis apes-apes panen sak elek-elek panen oleh 5 juta. Sepeda motorku kuwi lek tak jel ya payu lek 6 juta dadi 11. Dadi lek 11 aku lek tuku motor cash ae. Motor sing anyar. Terus dicucuki nek tapi gue lanjut motorannya dia repot motorannya 11 juta itu larang kalau nganwe lah untuk bekas-bekas tapi yang model mobil saja ada numpak mobil itu seji wangen-angen itu dodo terus diwalik ini gue jadinya tulul amal tulul amal gue ngerancang sing bangsa duniawi dan kok jarani tulu kok jarani jawa lah mereka ngelui apa sih sakjane wis diputusnya Allah itu juru tengah ibu ebian. Lha wong tah niku mengki karo bisane dipangkas. Sing dadi panggah napa sing wis di dadekne teng jero weteng. Tapi lek soal ibadah kan mboten enten jaminan. Nah, mula sangka niku artinya jaminan kowe engko niat dadi apa ora niku lek mboten meteng kan angel. Kalau soal niat sing apik ibadah lakon apik niku sampean rancang sing dawa mboten masalah. Enggak perlu ngerancang masjid niku sing apik sisan. Dan orang tutuk aku ya so anak putuku dah. Semuanya nanti untuk masuk dalam kemuliaan. Masuk kok lek bangun masjid kesel sundang buar ben ora dadi tanggungan apa lek bangun omah wani ndak akeh aku wale niku. Bangun omah les anake saiki 15 juta 15 juta iki dadi omah sak cukupe ngono. Bar wis ora usah ndowo-ndowo. Iku kasrul amal namanya lek ora ndowo-ndowo namanya kasrul amal. Dua terus wah iki ngene baru iki 15 juta ini jadi pondasi doa. Nah, gua baru pondasi besok panenan 15 juta neng, anu besok panenan tahun ngarep nah, ini dua wes. Ini gua namanya kasrul tulul amal. Nah, wong sing belajar wiridan, belajar zikir, wes duwe mursyid biasane dilatih untuk kasrul mikir sing cedek-cedek ngono ae. Sebabnya nyatane saiki kan duit kena dipangan-dipangan lho, semono tok ora usah mikir dowo-dowo. Lah kok kena sahwat, ini kemudian terus jadi dawa. Jadi dawa. Wa anisu. Ini termasuk pendorong sahwat niku. Krono sahwat, wa anisulan podo ayem. Ilai sepul ya, mana ini aring. Wa anisulan podo aring. Sopo. Muta'abidi. Oleh aring orang megogusi Allah. Tapi aring bil makhlukina kelan pira-pira makhluk. Dhe'e ayem lek wong kabeh do ngelem. Sampai lali lek sing penting jane Gusti Allah ridho apa ora. Wa anisulan ayem bil makhluki kelan bil makhlukina kelan pira-pira makhluk badal harobi sause mlayu minhum saking makhluk. Niki soal ati lho nggih ora kok tuh mlayu ngrepetuk wong mlayu, tuh mlayu. Maksudnya napa? Manusia itu bagi muta'abidin itu asalnya sudah sampai pada tingkat antarane petuk wong sing maidu karo petuk wong sing ngelem tengatine wis gak direken. Mergo ndeke wis madhep dateng Gusti Allah. Lah kok saiki tekan malah medun. Krana akeh sing ngelem terus mari ngono enek sing ngono lho. Pokoke nek mboten sampean mboten iso nyelesekne. Pokoke kudu sampean. Jadi kula suwun jenengane rawuh dengan kula. Oke, kalian masyarakat itu kan mungkin sih nyelesai ini kita saya itu gue ya tiang ini ngarep-ngarep jenengan. Nah, akhirnya terus ayam lali karo Gusti Allah. Ini gue mulai terus jadi tersanjung nih gue. Ketika dia tersanjung, terlena bahwa sanjungan dari makhluk itu sebenarnya gak ada apa-apanya. Sanjungan dari makhluk itu karena keterbatasan makhluk itu terhadap cacat dirimu. Seandainya oleh Allah makhluk itu diberi moto sing awas yo iso ndelok cacatmu ora nek makhluk sing reken kowe. Yo nggih to nek. Upami jenengan masing-masing sing rawuh niki sicilan-sicilan sing jejeran ini kali Allah diparingi kebukaan ini roh ringeh-ringeh atine jejeran niku wedi kabeh. Lha ngoten. Saking niki kalau ditutupi karo Allah malah ora ketok ringeh-ringeh, malah ketok sumae mergo petuk salaman. Ora patek roh napa? Napa? Watek kalek sing teng jero atine ora ditutupi kalih Allah. Karena ditutupi mboten ketinggal. Karena wong sing pun ahli ibadah niku sakjane niku wis ngerti lah. Sak api-api makhluk ngelem niku sakjane ana pamriye. Lha den yo sing ngelem Gusti Allah kawuan, Gusti Allah kan ora butuh apa-apa. Tapi lek makhluk ngelem mesti ana elepakane apa-apane. Lek wonge ora ana apa-apane ya paling gak ada efeknya tidak baik pada diri saya juga. Maka akhirnya soal ngelem dan tidak ngelem wis gak direken karo ndek. Ora kok berarti mah dilem mboten. Ning jero ati iki lho. Kuping krungu pengalem karo kuping krungu wong maido iku nek pun mlebu teng ati rasane dadi padha mboten. Mergo jan swarane padha. Iki ya swara, iki ya swara mboten tok mawon. Ya mbake namung duwe rasa yang penting saya ini ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ora peduli mbok wong ngelem, mbok wong maido aku ora roh. Sing tak arep-arep iso lakon kuwi diterima Gusti Allah mboten tok. Berarti dia sudah lari. Kok sahuat? Entahlah terus condongin yang menungso. Watawa wa watwati'u. Watwati'u lan podo. Podo. Apa istilahnya? Podo ngideki. Tegese podo mapan. Coro jalan ini. Watwati'u lan podo mapan. Soko mota'abidin. Alfarosa ing lemek. Sing empuk. Nah, akhirnya terus Vian itu turun yang kelosong karena ya kerasan kayak terus malah golek kasur sing spring sing pire di sing sepisan mentul dan pitung puluh. Wah malah raisa tahajud wong bak datar kisah usih bisa ninggal laham maring Alfiros fasakot mongko ngombeni fasakot mongko ngombeni hum ing muta'abidin apa sing ngombeni adunya-dunya sing diombekno apa nih? Sing diombekno bikak si sumiha kelawan gelas racune dunya. Akhirnya dia teracuni mulai ada kecenderungan-kecenderungan lames. Aku tak gawe-gawe lakon ngene ben wong do ngelem aku. Wis mulai wis bisa wae wis ora diitung. Mulai aku ben ngene aku tak etok-etok ngomong lah aku mati di rakyat ben rakyat dukung aku wis terus dawa-dawa niku mengke sakjane ndeke cedil ngetokno lomane sakjane ndeke munafik ngetokno khusuke sakjane niku bajingan ngetokno pahlawane wis ngruwet nang dunya niku racun namine ngoten panadroru mongko padha ningali niku maksude panadroru mongko padha ngitung-ngitung padha ngereken padha ningali sapa muta'abidin sing dadi hitungan sing dadi perhatian sing jadi penilaian iku ila zahiriha maring lahire dunya. Akhire ngatung wong elek apa wong apik sing diitung lahire tok. Sukses dan tidak sukses itu yang diitung lahirnya saja. Gebyare tok. Penampilane, yahanune iku sing dadi perhatian. Sehingga ngitung kemuliaan orang kok dihitung seberapa kemampuan dia meningkat ketakwaannya tidak, tapi dia menghitung kemuliaan itu sakti robalane. Wale. Nyuwun sewu, jane sing diwaca padha tafsire. Lek ndek maca tafsir sing ngrungokno wong telu, tapi lek kancane maca tafsir sing ngrungokno wong 30. Lha ngoten niku jareke mulya sing 30 mboten. Kamesti. Tafsire padha kok. Kenapa kok terus beda-beda? Hanya karena yang mengunjungi berbeda. Nek sing ngrungokaken namung 3 kalih sing 3 dosa lak nggih barokahe kata ora mesti. Lah nek sing wong 3 dosa niku wau sing paham mek wong siji. Sing 29 ngantuk kabeh. Ya ta? Berarti kok sing iso nularno neh kan ya mek siji. Lah nek iki sing teko wong 3 tapi melek kabeh. Yur delalah karena ikhlas mulai memulang wong telu iki mau delalah jadi wong apik kabeh mulangnya njur mulai satu-satu saya malah 300. Ngono kuwi jombo hitung dhisik. Nek alasan-alasan kemuliaan sing jerike barokah ilmu ngoten niku ora mesti. Gitu nggih. Soal kemuliaan itu enggak bisa dihitung gebyar sing iki 3 iki 30 mulya sing ora mesti sing 30 itu kadang ujian. Mampu enggak dia dihadapi orang 30 tetap stabil atine bahwa antarane 30 karo 3 iki sakjane padha metenenge kitab ya padha. Gitu nggih. Assalamualaikum ya padha nyapa kok terus ada beda. Sehingga lek wayah rekaman lek wong e sithik kok terus nglokro. Lah rekaman sing tekan wakil kok terus paling metenteng semangat dungu ngono kuwi lah apa aja. Ya, niku jenenge menyawang, apa menyawang? Memandang suatu keberhasilan itu dipandang lahirnya dunia. Padahal dia dulu pernah mampu. Ba'da batiniha. Sakwise tahu iso merhatekno batine. Dia bisa tangkap bahwa yang ini walaupun hanya 5 orang tapi mereka tulus. Dia punya komitmen semangat konsisten dengan orang 5 ini. Bungsu wis mulai kenal karo wong sing 5000 kok terus malah sing 5 ditinggal. Udahlah, masuk ikhlas marah-marah ae nek sing 5000 lak sugi-sugi wis. Niku ruwet iki mengke. Nek kaya kula nggih kuwatir nggih. Iki kadang-kadang itu saiki ning Wayangkara sing teko wong cilik terus boro-boro sok mulai kenal artis terus lu diundang artis rono-rono kene tak tinggal njajal iso apa ora. Upamane ngoten lho terus saya ngukur bahwa ini keberhasilan. Wah, saya sudah berhasil. Berarti oleh ku kangelan rekaman yang mayang karang anu-anu sekarang sudah membuahkan hasil keliru. Itu ujian baru, tantangan baru yang kamu harus lebih hati-hati. Itu loh, ge. Fanamu, beranan de nyawang lahir itu. Jo fanamu mongko, podo seneng turu. Sapa muta abidin, bakda sahri sakuse betah melek. Biyen jane betah melek jagongan mbek kanca ngono ya kuat. Bungsa saiki karo Gusti Allah diparing kenikmatan sithik omahe apik. TV-ne mulai merek terkenal terus malih rapat kumpul karo kanca rapat betah melek. Oh, ngoten. Wasabiu lan padha seneng wareg sapa muta abidin ba'dal ju'i sakwise betah luwe. Ngoten. Kulane poso sawal sing 6 dina. Niku kalau kanjeng Nabi dinilai sama dengan napa? Oh, 1 bulan, 1 tahun, 60 hari. Mergo 30 dina niku dihitung 10-10 berarti 300 dina ditambahi 6 dina 10-10 ping 6 dadi 6 dina pas setahun 300 dina kan ngoten. Nek 6 dina kok iso genepi setahun iki pancen apa? Pemene ber disuguhi Gusti Allah haram poso sedina niku lak kaya dilate bekak kowe nak lesu para riyo wajib mangan lho ngerti nggih wajib mangan malah lek poso haram lho terus engko hari kedua kakon poso abot yo tamu ji akeh rokok enak biasa nek esuk gak iso rokokan saiki esuk ngopi rokokan seleh segere kok pen poso biasanya ya kuat luwe lho sak ulang kemarin itu. Sakulan kemarin itu pagi gak rokok juga gak apa-apa. Lubung saya ini baru-baru jadi gue tangi turu lagi gue lagi rokok orang kuat. Jadi gue jenenge sabi ubak daju seneng doa rek setelah dia kuat berlapar-lapar. Kuat tasau lan podo seneng nyandang mewah-mewah tak dal ungro sakuse nganggu sandangan setengah udro maknane. Ya sapa enake gak gawe-gawe duwene iki siki ngono kuwi asale wani bangsa saiki tampil di hadapan banyak orang mulai condong ning makhluk terus malah rena-rena ah aku saiki wis mulai serodok terkenal ya lambiku kudu sing rego 50 apa 50 dolar wis ora gelem ngomong 50 rupiah 50 euro 50 dolar wah kudu sing 500.000 munggah lah apa sarung kok sarung atlas seketemu dan itu wih sing merek sama reda sing petang juta sitok wah seorang-orang ini lek manungan dakwah orang lebih yang lebih elit itu kan hasilnya lebih banyak pengaruhnya wongono alasan agama nih kalau soalnya kalau yang kena itu direkturnya nanti anak buahnya mesti ikut baik ala jari sopo ora mesti ya tenang dakwah ini om disantiso paling-paling apa pengajian itu akhirnya hanya jadi hiburan saja. Karena mereka itu asalnya kesel nyambut gawe, terus karo kiai ini dijak pengajian, dihibur-hibur, jaguan, tetap kesel kok nyambut gawe nek gak ada hasilnya ngaji ndek bisa itu. Lebih baik kamu ngaji itu nek ngene bupati-bupati lho. Lah bupatine apa rakyate apa? Wah, mulai kayak tampil ning bupati. Karena wah sing ngundang aku wis mulai bupati-bupati ya mosok sarungku panggahku mulai. Lah wis. Akhire waktu sawab badal uri. Terus akhirnya izin mobilmu kok ya bodol ngono mbok ganti kijang baru. Lah wis temen-tenteng. Nah ini tuh jadi renar-renar lah, efek itu semua dorongan syahwat. Dorongan syahwat. Boleh. Sebenarnya boleh juga. Asal dalam rangka itu menerima nikmat dari Allah. Lek kowe tanpa kangelan, tanpa apa, tanpa syahwat, kok ujuk-ujuk moro karo Allah dibagi. Mobil api ya tamponan. Tapi lek nyatane karo Allah ngurung dikai jalan, ya duit sama jinane pas-pasan gitu ku bensin kok terus nganyak sing arep tuku kijang baru arep tuku lain kulo salah sahwat mboten melawan ngene iki pas beneh lah kula muni ngene pas beneh kene Mas omong-omongane kok sing ahli harus iya ya sakjane ya pantese ngono lek kaya aku lho mantes-mantes dhewe pantese lek kaya aku kudune ya mobilnya penter lah sandane anu lurus muni ngono bareng kapan ya ya tulul amal. Kapan ya aku bisa duwe banter? Kapan ya aku bisa duwe apa blazer? Kapan ya? Wah, wis. Malendowo-ndowo niku mengke terus ben wong-wong ndang do sadar nekat terus gak ngitung perasaane umat. Akhirnya kula tarik. Pokoke ngundang aku sak undangan kudu sak meneh. Lek gak sak meneh aku mah teko. Wah. Mergo arep ndang nututi tuku banter. Lah niku ruwet akhire iki lek guys. Sing asrale dhewe wis kuat. Napa ora artinya ora iki sapa eneke itu ora kok ora tu muda becet ora tenung ora niku muda kan jadi maksud muda niku tidak terlalu banyak hiasan dalam kehidupan duniawinya dia tampil sederhana asale wis kuat dah kok ketek penyakit sahwat terus mau gawe-gawe golek aksesoris-aksesoris kemewahan sing sakjane ora penting wah aksesoris niku napa to wong sepuh-sepuh niku kurang aksesoris iki rada bingung aksesoris niku ya pepaes pas. Betul. Wa qala lan dawu sapa Abu Sulaiman Ad-Daroni. Syekh Abu Sulaiman Ad-Daroni radhiyallahu taala anhu. Allahu taala ila Daud alaihi salam. Innama khuliqatis syahawat li du'afa'i khalqi. Niki rahasiane. Kangger nek ngono Gusti Allah niku ten apa to, Pak? Gawe syahwat barang ngono nyatane dadi adu bate ngoten ya sik to Gusti Allah ku mah bijaksana kok auha paring wahyu sapa Gusti Allah taala ila Daud maring Nabi Daud alaihi salam dawuh ngeten wahyune Allah niku ini sak temene ingsun Allah iku inama holak tuang ing pestine dadekno sapa ingsun asyahawati ing pira-pira syahwat tak dadekno lidu apa ikholki kedua piro-piro makhlukku sing apes-apes dan duwe semangat dan gak bosen lagi peletar ibadah terus gak tiga hiburan sahabat terus jetet makhlukku sing apes-apes sih loh jetet lah supaya orang jetet tak kaya sahabat menurutku gak hiburannya ben gak bosen iku maksudmu menunggui ini dawe kitab Zabur teng Nabi Dawud. Fa iyyaka. Mula sangka kuwi wa Dawud, fa iyyaka mongko wedya sira. Hindarilah antu aliko arep yen to ngubung-ngubungna utawa gantungaken sira kalbaka ing ati sira min hasaking syahwat mau gantungna bisa ing lawan suwi-suwi, maka hati-hati. Ihdar, hati-hatilah. Hatimu jangan sampai terkait dengan motivasi-motivasi syahwat itu. Kalau toh itu datang dari saya sebagai karunia dan nikmat, terimalah dan syukuri untuk ibadah kepada saya. Jangan semata-mata serakah ingin menikmati saja. Dan mergo napa toh? Nek gak ngantuk jajal, nek enek wong wis tau ngibadah nikmat. Duduk bareng ibadah nikmat, bareng ibadah nikmat iku lak kaya wong ngaji, kaya kula ngene iki. Bareng ngaji, ini jadinya ibadah tau ya bareng ilmu, terus bareng ibadah oleh amplop, nikmat itu mboten-mboten itu lah bareng ibadah, nikmat yang dimaksud itu ketika ibadah itu saja sudah nikmat Bukan karena itu yang mana macam ni, berkenaan dengan mandeng pulau kape, kan saya dapat kehormatan. Yang mana, bukan ni ku jaring nikmat sejati ini nikmat ini ibadah karena ada unsur kedekatan hati bahwa saya sedang berada di dalam wilayah hadroh ilahiyah. Lalu ada rasa sejuk, nyaman dalam hati, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir. Sampai ke sana. Ya kau moro-moro nyantau teng syahwat iki dawe kitab Zabur sing tengene Nabi Daud, faisa rumah mengko tawi enteng-entenge hukuman. Enteng-entenge hukuman o akibu kang bakal ngukum sapa ingsun ka ing sira Daud. Diwi kelawan ma nalikane kuwi gantungna syahwat iku an ansaho yento gejel sapa ingsun. Jajal halawata hubbi ing manisi rasa tresnaku mingkol bika saken ati sira. Pancaran saluran kasih sayangku yang sudah kamu rasakan dalam hatimu itu karena kamu berpaling tidak merhatikan aku, merhatikan syahwatmu. Hukuman sing paling ringan iki semaring ini tak busek kowe gak iso ngrasakno nikmate senengku. Ngoten. Wonten malih berita hadis saking napa cerita kabar saking Nabi Daud wa fi akhbari Daud alaihi salam. Lan iku kacarita ing dalem pira-pira kabare Nabi Daud alaihi salam wonten dawuh saking Allah, ya Daud, he Daud. Tamassak tetanggenana sira Daud dikalami kelawan dawuh ingsun. Dawuh kuwi lho gawean pedoman. Wakhudlan ngalapa sapa sira? Wakhudlan ngalapa sapa sira? Min nafsika. Ngalapa sapa sira min nafsika saking awak sira? Sing li nafsika, sing manfaat kedua awak sira dhewe. Nek kowe kepengin selamat, ngono. Cukuan sangka nafsu awakmu kuwi lho iku gunakno sing kira-kira kemanfaat kanggo awakmu aja sampai sing mbok walik aja sampe awakmu mbok manfaat kok dienggo nafsumu ya ta bahaya tapi nafsumu kudu mbok giring mbok didik supaya nafsumu manfaat kanggo keselamatane awakmu. Patuk tiana, patuk tiana cuk pisan-pisan. Maringi temen siro, minha saking nafsumu. Nek sampai mbok maringi, fa'uh jibu. Mongko prakal ngaling-ngaling sopo ingsun, mahabbati ing katresnan ingsun, angka saking siro. Nek sampai kue menting no nafsumu, mahabbahku tak jebut. Tak situ tak mahabbai. Cara wong pacaran alah gombal. Sampeyan tak undang ulang tahun kok ora teko, malah mentingno sampean dhewe. Dibae sampean malah rekreasi dhewe rono. Ngene tentok kan nggih. Mentingno nafsu ngalahno dawuh perintahe Gusti Allah. Wis gak iso. Mahabbahe Allah terhijab. Tiktok mutu sapa sira syahwat tak ing syahwat sira tegese diputus itu batasi. Artinya jangan kamu beri yang lain-lain. Syahwatmu itu boleh kamu berikan, keinginan-keinginan itu boleh kamu salurkan, tapi hanya harus kamu putusi, kamu batasi hanya ilahiyah, hanya kepada saya tak. Lek kowe upama pengin mangan enak ya njaluk ning aku. Lek upama kepengin duwe bojo sing ayu, tak sediani ning swarga enak. Nek kepeksone melek ngono wae. Oh, wong syahwat niku lah. Dari sisi ini kita boleh, ya Allah ini as'aluka ridho kawal jannah. Ngoten donga ngoten nggih. Kanjeng Nabi ngewaringi contoh, ya Allah, kula nyuwun ridho panjenengan lan swarga. Niku krana enten unsur syahwat iki kuwi dene nek nggone. Apa elek ya ora ijek yakin nek swarga niku semaring Allah insyaallah mboten apa-apa. Tapi nek masuk ke wilayah mukhlis iman niku gak keketo. Tapi kalau masuk hitungan isih dalam kerangka yang benar karena sahwat swarga itu sahwat yang mulia. Ya padha-padha sahwat tapi itu sahwat mulia dibanding sahwat dunia sing dirusak. Pak ini moko sak temene ingsun iku inama abah angen pestine maringi kawenangan sapa ingsun as-sahawati ing pira-pira sahwat tak paring noli du'afa'i kholki kedua pira-pira makhlukku kang apes-apes. Nenekku selalu jaluk di sahwat, jaluk diolehi nuruti sahwat, nuruti sepokoknya oleh, pokoknya lah iya lah oleh, iya oleh. Lah terus tak kabeh dulu ngaku sahwat oleh lah berarti apes kabeh. Nenek apes kabeh lah terus yang kuat itu apa? Terus sedung aku jadi orang yang kuat mampu. Dewi, sama mabalul akwiya. Mau tahu ya apa? Iku balul akwiyai tingkai piro-piro wong sing dur kuat-kuat. An yanalu ing yen to padha merkole sapa akwiya asyahawati ing piro-piro sahwat. Lah nek wong kuat-kuat terus gak kuat ngempet sahwate, lah terus jenenge kekuatannya dia di mana? Ngempet ngene kok ora kuat. Pirang taun sih? Ngempet ngene kok ora kuat pirang taun, dilungkas ning kuburan wis oleh nek pancen luwih gedhe kok. Jareke wong kuat. Fa innaha mongko sak temene syahwat iku tungkisu di pengkitab sanes naskah sami-sami naskah syarah hikam mboten tungkisu tapi tungkidu wonten titike. Nek tungkisu niku nyudra, nek tungkidu niku ngerusak. Nawak kidul wudu pira-pira perkara sing ngerusak wudu batalna wudu. Syahwat niku fa innaha mongko sak temene syahwat iku tung kisu bisa nyuda utawa lek tung kidu bisa ngerusak halawata munajati ing manise munajat ing ingsun niki pun jelas kok ora usah diterangne dawa-dawa nyoto nek jenengan cukup dalu tahajud niku lek pas rada lega ngoten karena syahwate wis berketurutan wis berjatah kok ibuke wis diparingi sebab dadi ku adus terus salat tahajud. Niku nggih. Munajat salat gak penak wong wis keturutan. Tapi coba lek syahwat durung keturutan. Sore mau njaluk jatah, ya kok mak e pas rada ora lega atine merengut. Terus nggo ijole merengut sampean ra iso turu. Lah mulai ketap ini terus tukul lah timbang melak-melak ngene tak salat ae lah. Wirikan, dungo-dungo, moco-moco hisip alah, wirikan ritek, moco hisip ritek, lek motivasi ini krono mang bar sahwat, ngoten niku urung keturutan, sahwat dicek menteng-menteng urung bledas. Alah halawatul munajat ilang, wis ta munajat to. Ya Allah Gusti, kula nyuwun ngapura alah maknane nyuwun ngapura, ya Allah Gusti, bojo kula sadarno ya ngono. Lafale jane njaluk ngapura, tapi maknane nggih, bojo kula niku ndang sumah, ngaten niki kula pun menteng-menteng. Pun mboten iso mbledhos. Alas bene. Iku salah ilang ngoten niku saestu niku. Iya ta mulane salah satu tata krama sing di nepatuan keutamaan sing dicontohne Rasulullah enten jauh singkat al asya qabla al isya. Al asya qabla isya. Mangan bengi, mangan ya mangan panganan tapi wetune bengi. Ora kok mangan bengi lu bengi dipangan. Pirang kilo bobote bengi. Mangan wektu bengi iku di selenggarakno sadurunge salat. Isya. Supaya apa? Supaya itu pas munajat salat niku halalane muncul. Niki ikhtiar lho, nggih, ikhtiar. Dan tapi yo piye nek sahwat niku masih wis nganu ya kadang-kadang niku yo kurat kon warek sing kon warek dhisik bar warek nembe salat jenenge napa to sahwat kok sampe ngilangno manise munajat fa inni mongko sak temene ingsun iku lah marjo ora rido sapa ingsun adunya ing dunya ora rido li habibi kedue kekasih ingsun aku iki cemburu. Lek sampe dunya iku ngladeni kekasihku iki cemburu. Mergo kekasihku arep tak ladeni dhewe ning swarga. Ngoten to ge. Ya ampun lah. Semoga wae dhewe dibalik. Ngene iki wiridan kedu merah dadaan sugih ini tepah. Niku kula nggal niku monggo lah kula panjenengan belajar latihan ati niki iki. Saestu-estu dilatih untuk tidak nuruti syahwat. Kanthi mekaten pikantuk pitulung saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.